Yub'asu fi akhiri ummati inda ikhtilafi minan nas. Al-Mahdi akan diutus dari akhir masa umatku ketika banyak terjadi peperangan di tengah-tengah umatku. Yang kedua, indikatornya adalah az-zalazila, gempa bumi di mana-mana. Jadi kalau perang dan persisian manusia terjadi di mana-mana, gempa di mana-mana, pastikan Imam Mahdi putra mahkota dari MBS. MBS tidak terima. Apakah ini indikator kalau Raja Salman akan bertengkar dengan anaknya sehingga Raja Salman meninggal dunia? Maka muncullah tiga anak laki-laki yang berebut kekuasaan. Tapi kata Rasulullah, "Fala yasru ila wahidin minhum." Kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan. Kenapa? Karena muncullah Imam Mahdi yang mereka bayangkan. Ya, siapa yang mau dibingin? Jadi gimana, Bro? Mohon maaf, saya tidak bermaksud melakukan cocok logi tidak. Saya menuntun bagaimana kita bisa memahami hadis itu dan kita wujudkan dalam situasi kita hari ini. Ya, saya dibilang sama RK suka melakukan cocok logi. Baik, benar-benar maka pulang sudah semakin dekat ya, penambahan seni nikmati Allah. Artinya, jadi pemilu kali ini saya khawatir pemilu terakhir di Indonesia. Tidak bisa saya bilang begitu. Mohon maaf, seminggu sebelum saya berangkat ke sini, seorang tamu datang tadi juga. Dia menawarkan sesuatu yang berbau bisnis. Dan setelah itu dia ngobrol dengan saya, "Ustaz, saya punya paman dari militer. Dan paman saya ini kenal dengan ajudannya petahana. Dengan ajudan petahana, ajudannya ini bilang, dia dari TNI. Sampaikan pada umat Islam agar mereka bersiap-siap. Karena bagaimanapun Indonesia ini memang akan dibikin chaos. Ya, Indonesia ini akan dibikin chaos. Kenapa? Salah satu janji dari petahana adalah mensejajarkan. Nah, puter, ini di. Ya, nanti dekat. Bisa? Ketiga kalinya secara baik ini kita bawa dan. Kaget. Kita nih. Ya, kayak itu. Oh, kaget. Saya nggak tahu, silakan dilaporkan. Baik, teman-teman, mohon maaf. Silakan, bagi ada yang mau bertanya, teman-teman yang mau bertanya, baik tanya langsung atau yang mau bertanya langsung, Ikhwan itu sudah disediakan mic dan stand-nya. Kita langsung ditulis, yang awal silakan ditulis saja. Sambil menyiapkan pertanyaan, kan ada tim donasi untuk pembangunan teras dakwah. Yang mau berinvestasi surga, yang mau beramal jariah, gimana? Para pengurus dan pasukan donasi sudah siap. Silakan. Karena di sini cuma ada satu mic, jadi nanti yang di tengah yang nggak bisa merapat silakan bertanya. Bagi yang bertanya langsung, tolong disederhanakan pertanyaannya langsung ke inti pertanyaannya saja. Yeah, to the point saja. Seperti apa? Supaya kita enak. Bisa mengakomodasi semakin banyak pertanyaan. Semakin banyak pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustaz. Silakan tim sorban bisa. Oh, silakan. Masnya langsung. Oh, ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Yang Iwan, silakan bisa berdiri yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertanya. Yang pertama Ustaz, terkait Facebook Ustaz, itu apakah visi apa? Apakah benar Facebook itu punya visi besar, visi besar terkait untuk penguasaan apa? Pemikiran dan sebagainya yang dibuat oleh apa? Pembuatnya siapa itu lah? Karena pernah lihat bahwa dia punya visi besar itu untuk menguasai pemikiran kita, untuk mengubah semua dari kita gitu. Jadi istilahnya agama itu tidak digunakan lagi. Apa itu benar? Terus yang kedua, terkait dengan simbol Ustaz yang tadi pagi di sisi atik, bahwa simbol bulan sabit sama apa bulan bintang itu bukan dari umat muslim. Apakah kalau bulan sabit aja Ustaz,

Ya, saya menyarankan agar kita tidak terlibat dalam bisnis-bisnis yang berbau online ya. Maksudnya kecuali yang memang sudah jelas aturan dan syariahnya, terutama angkanya sudah jelas, kemudian juga barang yang kita perjuangkan pun jelas. Kenapa Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan akan menghilangkan teknologi? Intinya adalah untuk membersihkan pelaksanaan muamalah syariah dari online-online tadi. Karena sangat rentan sekali untuk kita terjebak kepada riba. Jangankan bisnis online seperti tadi mas, kita sempat berpikir untuk kembali kepada dinas agama. Ya, kami di Jawa Barat, kami sedang mengupayakan untuk adanya satu wilayah di mana kita bisa mengamalkan apa yang menjadi idealisme kita tentang Islam secara kapal. Ya, saya ditanya oleh Ustaz GP Ali kapan membuat kampung kurma akhir zaman. Nah, akhirnya saya buat pada saat itu, Ustaz sepakati. Ketika itu kita sudah sepakat tidak akan menggunakan uang kertas. Karena bagaimanapun juga, uang kertas ini adalah alat penjajahan mereka orang-orang Barat untuk menghancurkan kita. Nah, apalagi kalau kita mau menjadikan akun mereka sebagai sarana muamalah kita, maka mereka punya akses untuk menghancurkan muamalah kita sehingga jauh dari syariah. Ya, itulah sebetulnya supaya. Ya, orang-orang bisa baca dalam buku Harta Riba Akhir Zaman Kontemporer karya Ustaz Erwandi Erkali, Erwandi Tarmizi. Ya, baik itu barangkali mas pembahasan saya, mohon maaf. Yang kedua tadi tentang simbol. Ya, oh, bulan sabit merah. Kalau yang bulan sabit merah digunakan oleh kaum muslimah ketika perang zaman Rasulullah, Siti Aisyah, saya tidak tahu. Saya belum pernah membaca riwayat hadis itu. Tapi yang saya tahu kalau bulan bintang itu memang diciptakan oleh orang Yahudi. Ya, yang pertama kali melakukan sebuah simbolisme dalam menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan propaganda itu Yahudi sebetulnya. Ya, itu dimulai ketika mereka menduduki satu daratan di Yunani. Ya, kata simbolisme itu adalah simbolon, itu diambil dari kata Yunani juga. Artinya melempar bersama-sama untuk mengungkapkan satu gagasan, sehingga apapun yang menjadi misi dari gagasan itu dituangkan dalam bentuk simbol. Nah, bulan bintang itu adalah simbol mereka yang diberikan kepada Islam. Padahal itu berbau propaganda mereka menghancurkan agama Islam. Nah, kalau kita bahas filosofinya, bulan itu sebetulnya itu identik dengan Samiri. Bintang terkait dengan dewa matahari, dan itu terkait dengan Ajazim. Ajazil menentang Allah disebut iblis, Samiri menentang Allah disebut dajjal. Jadi bulan bintang itu eksistensi dajjal dan iblis. Sehingga ketika itu ada dalam simbol-simbol tempat-tempat di mana umat Islam melaksanakan ibadah, itu sangat merusak akidah kita. Ya, pernah melihat ceramah saya terkait dengan itu bulan bintang? Ada di mana, di mana? Di Teras Dam ada. Nah, itu sudah kita bahas pada saat itu bahwa ternyata bulan bintang ini diciptakan oleh orang Yahudi untuk menyesatkan umat Islam. Itu barangkali masih. Ya, kalau tentang bulan sabit di zaman Rasulullah yang disebutkan sebagai lambang Al-Hilal Ahmar, saya tidak belum pernah membaca. Kecuali bulan sabit merah yang sekarang mungkin hafal. Al-Hilal Ahmar tahu mungkin filosofinya. Kalau itu saya tidak tahu. Ya, makasih mas. Al-Hilal Ahmad. Iya. Sampai sekarang memang belum ada yang mengkritisi tentang itu. Namun kalau kita kaitkan dengan konspirasi, itu sangat ya sangat rentan. Sangat rentan memang berbau konspirasi, artinya itu bisa membawa kita kepada ranah yang menjadi ideologi mereka. Karena bagaimanapun juga Rasulullah melarang kita menggunakan simbol-simbol yang digunakan sebagai ranah dari ideologi kaum kufar. Itu Rasulullah sangat mengharamkan sekali. Ya. Itu barangkali mas, mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf kalau belum memuaskan. Oke, mudah-mudahan nanti bisa berkumpul lagi lebih banyak. Gimana? Baik, mas, jazakallah khair kepada Ustaz Rahmat. Tapi sebelum kita ke pertanyaan yang tertulis, ini akan ada beberapa pengumuman dari Teras Dakwah untuk agenda-agenda kita beberapa hari ke depan. Untuk hari Rabu depan, itu hari besok, hari Rabu besok, minggu besok, itu kan 17 April kita pemilu, jangan lupa. nyoblos. Langkah pertama, dibuka kertas suara. Enggak dulu, kita ke TPS dulu. Yang pertama ke TPS. Ada bisikan. Ada ini sepertinya. Jadi tanggal 17 April nanti pemilu, jangan lupa kita nyoblos kepada teman-teman, jangan sampai ada yang golput. Tapi untuk ngaji di teras dakwah itu masih tetap ngaji. Itu agendanya ngaji bersama Ustadz Puji Hartono dan Ustadz Jaya Suryadi. Temanya pemilu ngaji ora prei. Jamnya sama seperti biasa ngaji Rabu pada sholat maghrib. Terus hari Ahadnya 21 April 2019 itu ada tablik akbar bersama Ustadz Fahmi Salim jam 19.30 pada sholat isya 7.30. Seninnya 22 April 2019 itu kita ada juga kajian jam 19.30 bersama Ustadz Yosi Al-Muzani. Temanya bumbu cinta. Semoga ini menjadi Ramadan terakhir jomblo. Amin ya. Sabtu 27 April 2019 jam 19.30 itu ada kajian juga kita bersama Ustadz Umar Maka. Temanya menyusul nanti. Terus Sabtunya seminggu kemudian 4 Mei 2019 jam 7.30 malam juga itu ada tablik akbar ngaji bersama Ustadz Hilmi Firdausi. Ahadnya 5 Mei 2019 kita ada ngaji bersama tablik akbar jam 1.30 siang bersama Ustadz Tengku Zulkarnain. Nah itu beberapa agenda dari teras dakwah. Silakan teman-teman yang untuk update, selalu update informasinya, silakan di follow Instagramnya akun @terasdakwah. Nanti di situ akan selalu diupdate untuk jadwal kajian-kajiannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu. Gimana, Ustaz? Langsung dijawab yang ini. Oh ya, siap. Ya. Baik, ada pertanyaan dari saudara kita tentang kenapa orang dalam suatu organisasi ini tidak mempercayai bahwa Imam Mahdi akan turun setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tidak semua mereka yang ada di sini tidak percaya. Ya, orang sekarang mati Allah. Pembicaraan tentang Imam Mahdi ini memang sesuatu yang sifatnya dalam pandangan politik ini subversif. Kenapa? Karena dia dianggap oleh sebagian orang sebagai ancaman eksistensi nasionalisme. Ya, tidak terkecuali apa yang disampaikan oleh Pak Adil sebutkan. Ada seorang pimpinan, sebut saja pimpinan BIN di tanah air kita, yang membuat sebuah tulisan yang sepertinya ini menyudutkan dan mempertentangkan antara khilafah dengan Pancasila. Tahu ya siapa yang saya maksud? Nah. Ya, siapa? Ya, itulah. Ya, gak usah, ya itulah. Baik, Pak D. Ya, Pak D. Menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat keliru sekali. Tapi gak apa-apa, ini saya perlihatkan kepada Allah. Ya, Pak Kumulo, saya sangat menyesalkan sekali orang seperti Bilo memiliki pandangan seperti ini. Ini pandangan yang harus kita luruskan. Saya lihat sekarang ini pemilu beda dengan pemilu-pemilu yang pernah kita laksanakan sepanjang sejarah untuk bangsa kita. Pemilu kali ini yang berhadapan-hadapan. Jadi digambarkan antara, saya salah pijit, maaf ya. Tadinya mau dipost malah jadi pindah. Bahwa saat ini rakyat harus cerdas, dia harus bisa memilih mana yang bikin dia selamat. Sementara yang dia angkat, counterkan, itu adalah Pancasila versus khilafah. Seolah-olah salah satunya bikin tidak selamat. Dan ketika beliau sampaikan, yang beliau maksudkan siapa yang bikin selamat? Pancasila. Ini menanamkan satu, menanamkan sebuah statement yang menanamkan pada kita bahwa khilafah ini ancaman. Pancasila ini harus kita luruskan. Bahwa saya sebutkan namanya. Kecelayatot akhirnya. Tuh, tadi saya jaga ngomongnya apa gitu ya, mohon maaf nanti diedit. Ya, tidak semuanya demikian. Dan kita tahu bahwa ormas Majelis Salam ini sudah disusupi untuk diadu domba. Jangankan ormas, harokah yang hebat pun yang sekarang banyak pengikutnya, itu pun tidak lepas dari penyusupan. Penyusupannya luar biasa. Ya. Dan salah satu yang disusupinya ini disebutkan oleh Rasulullah SAW yang akan menimbulkan petaka bagi umatku di akhir zaman. Dan ini pernah saya bahas di sini dalam pertemuan. Lebihnya itu bunga, dan bunga itu dihitung dari tiap lembar. Artinya ketika kita memegang uang ini dalam saku kita, artinya kita siap membayar dengan bunganya. Apakah ini bukan riba? Konsep ini, penasaran ini, apalagi sangat lebih rentan terkait dengan riba lagi, dan juga membuka celah bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan ekonomi kita melalui akun-akun startup yang ada dalam jual beli online. Ya. Itulah kenapa saya tidak, berapa? 2 juta setengah. Sekarang bisa nggak beli sapi kambing dengan 1 dinar? Bisa juga. Ternyata dinar tidak mengalami inflasi. Ini permasalahan yang bakal Allah. Nah, kalau kita ingin berjamaah dan ingin membangun kekuatan ekonomi, hijrah, jangan kita menggunakan uang ini, kan tidak bisa. Kecuali kalau memang sistem kepemimpinan, pemerintahannya sudah jelas di tangan kaum muslimin. Tapi ini bukan ancaman sekali lagi, penambah. Ya, fitnah kalau ini menjadi ancaman bagi nasionalisme. Baik, maka sekali lagi saya, kalau kita lihat dalam perdagangan Cina itu sangat menjatuhkan sekali kan. Sesuatu yang harganya 10.000 dibikin harganya berapa? 60.000 sampai dibikin menjadi 9.000. Apalagi ada yang di apa tuh? Bukan di Shopee. Ya keceplosan. Nanti di tit gitu ya. Di Shopee ada juga yang pada saat sekarang kalau kita lihat mobil harganya berapa? 12.000, apalagi yang harganya 12.000, itu jelas sekali perang Allah. Di mana coba keuntungannya? Itu, ya, pencucian uang, money laundry. Hati-hati perang Allah. Kita dijebak dengan sistem riba yang disebar ke seluruh dunia secara online. Siapa biang keroknya coba? Cina kan? Jack Ma ini dia melakukan membangun sebuah ekonomi yang di dunianya sendiri, yang ini menghancurkan perdagangan umat Islam. Pasar sekarang hancurkan dengan adanya Alibaba dan Alibaba Group. Ya, baik perempuan, oleh karena itu saya menyarankan pada para jamaah, yuk kita mulai dari sekarang kita bangun ekonomi kita sendiri, kita bangun pasar-pasar sederhana yang kita kembalikan dengan sistem ekonomi Islam. Paling tidak transaksinya menggunakan dinar dirham seperti di Depok itu sudah kami jalankan. Bukan saya menjalankannya, tapi teman-teman. Baik, itu barangkali. Gimana mas? Masih ada waktu? Lanjut. Satu jam. Nambahin juga tadi omongin Alibaba juga JDID itu juga dari akuisisi oleh Alibaba. JDID. Di Cina namanya Jedong, tapi masuk ke Indonesia namanya JDID. Dan itu sudah diakuisisi oleh Alibaba Group. Alibaba Group ini mempunyai visi untuk membangun ekonomi di dunia sendiri. Seperti tadi di dunia internet. Dan itu sangat merusak prinsip ekonomi Islam. Lanjut. Sampai jam 10 Ustaz. Boleh, silakan. Ya, gimana sampai jam 10 enggak apa-apa? Ahwat enggak apa-apa sampai jam 10? Wah, itu semangat. Nanti kalau pulang ada yang nganter ya? Oh, enggak ada yang nganter. Saya boleh nganter. Ya? Oh, ya. Loh, saya mendampingi Ustaz. Ah, baik, alhamdulillah. Kalau didampingi satu orang kurang, dua orang harus ada. Ya, Mbak, ada penampingnya ya. Nanti giliran Mbak pulang, mereka yang nganter saya pulang. Baik, gimana Mas Ken? Oke. Sepanang semua. Kita ini ya, lemesin dulu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Ahwat dan jomblo. Apa? Saya Ahwat dan jomblo. Nah, yang ujungnya ini Mas, yang bikin itu jangan ditambah-tambah ya. Oh, serius loh, aduh. Oh, ada. Ya. Alhamdulillah. Kira kamu promosi. Oh, tidak. Saya mau tanya, dari tanda-tanda yang disebutkan oleh Ustaz, akhir zaman itu sudah sangat-sangat dekat. Ada yang saya galaukan. Waduh. Itu masnya dalam hati juga saya juga galau. Hope. Dalam diri saya punya giroh untuk berjuang atau berperang agar mati syahid. Masya Allah. Masya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan. Yang tentunya menjadi impian semua muslim. Di satu sisi saya juga belum menikah. Sama. Kan sudah kebetulan, sudah kebetulan. Ada tersinggung rupanya. Yang galauan yang sama, sudah aku bilang. Saya dilanjutkan dulu. Yang membuat galau adalah saya takut kalau menikah dan memiliki anak, saya tidak bisa mengikuti perang. Dan saya juga khawatir dengan anak saya nanti. Menurut Ustaz bagaimana ya? Ini loh Ustaz nih, bagaimana ya tanda tanya. Tolong beri masukan, karena mungkin bukan hanya saya saja yang galau, tapi pemuda-pemudi jomblo yang lain juga. Ning galau ngajak-ngajak nih namanya. Terus temanya galau berjamaah ini. Jazakallah Ustaz, monggo Ustaz silahkan dijawab. Iya. Tadi kita berjamaah di bidang ekonomi, sekarang berjamaah dalam bidang kegalauan. Teruskan yang berarti Allah. Ingat pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Ini pesan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW menyampaikan, ya ulam, ini wa'alimuka kalimati. Wahai pemudaku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ya ifazillah ya fazuka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Ya. Luar biasa pengajaran Rasulullah. Jika kita menjaga Islam, kita menghidupkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah akan menjaga kita. Karena kita menjaga syariatnya, kita menjaga agamanya. Ketika Allah sudah menjaga kita, ada tidak yang bisa mencelakai kita? Tidak ada. Ya. Yang kedua, ifazillah tajidu tujahka. Jagalah Allah dalam dirimu, ya, amalkan hukum Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjadi solusi apapun kesulitan hidupmu. Fa'lam, yakini wahai anakku, wahai pemudaku, lau istamat ahlus samawati wal ardi ala ayyang fa'uka bisyai'in. Andaikan penduduk langit dan bumi berkumpul untuk menolong kamu, lam yang fa'uka bisyai'in, kau tidak akan pernah tertolong. Illa bisyai'in qad katabahu lak. Melainkan untuk sesuatu yang memang Allah sudah takdirkan kamu harus tertolong. Sebaliknya, wa'innal ummata ijtamahu, lau ijtama'at ala ayyadruka bisyai'in, lam yadruka bisyai'in, illa bisyai'in qad katabahu alaih. Andaikan umat semua penduduk langit dan bumi berkumpul untuk membantai kamu, mencelakai kamu, kamu tidak akan celaka. Kecuali jika Allah menakdirkan kamu harus celaka. Artinya di sini kita harus betul-betul memahami takdir Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Selama kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang tidak yang bisa mencelakai kita? Tidak ada, Ibu. Nah, keyakinan ini juga yang harus kita bangun sekarang ini. Ya, jangan sampai, nah ini memang sesuatu yang semestinya tidak boleh ada. Ya, setiap kali bicara akhir zaman, adanya adalah paranoid. Itu tidak boleh. Walaupun kita membahas akhir zaman, tetap kita harus berjalan. Gak apa-apa, Rasul pernah mengatakan, andaikan kamu tahu besok kiamat, di tangan kamu ada satu biji gandum, tanam saja. Kiamat urusan Allah. Bisa aja Allah kasih bonus kan, berapa? 100 tahun. Nah jadi, jangan sampai ternyata kita tidak apa-apa 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dan kita tidak menikah, galau kita makin berlipat ganda nanti. Mas, jadi, dengerin mas. Kok jadi berantem gini gimana? Udah selesai, udah minggu tenang ini gak boleh berantem. Jadi gimana? Menikah saja. Ya, yeah. Masalah bagaimana dengan anak kita serahkan kepada Allah. Yeah. Satu lagi boleh? Nah ini sesuatu hadis Rasulullah yang ayat Allah yang membuat kita sangat tenang. Apa itu? Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia meminta nasihat kepada Rasulullah, cerita tentang sesuatu mirip dengan apa yang tadi disampaikan. Apa kata Rasulullah? Ya Rasul, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah untuk menghadapi kegalauan ini? Apa kata Rasul kepadanya? Kul amantu billah sumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Ya, katakan, amantu billah, aku beriman pada Allah. Kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah ya. Apa yang terjadi jika kita istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah dalam diri kita? Lihat Quran surat Fusilat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang menyatakan Tuhan ku adalah Allah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Pertama, Allah akan menurunkan malaikat kepadanya. untuk menjaganya. Kalau malaikat sudah menjaga kita, wah luar biasa. Kemudian malaikat ini mengatakan, Allah tahafu walatazanu, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Yang namanya takut adalah terhadap sesuatu yang belum terjadi kan? Maka jangan takut. Kenapa? Di ayat berikutnya, nahnu auliyakum fid dunya fi hayatid dunya wal akhirah. Kami adalah pemimpin kamu, pelindung kami dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah akan menjaga kita. Syaratnya apa? Kita sudah layak dijaga oleh Allah. Agar kita layak dijaga oleh Allah, hidupkan hukum Allah dalam kehidupan kita. Kedua, wala tahzanu, dan jangan sedih. Apapun yang hilang dari kita, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan sesuatu, bahkan kita kehilangan keluarga kita. Jangan lupa, di surga mereka menunggu kita. Makanya ayat berikutnya, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Jadi wabillahi taufiq, menikah tetap menikah saja. Dan ketika kita punya anak, itu takdir Allah. Ya, artinya Allah sudah siap untuk menjaganya dan siap untuk memberikan rezekinya. Walaupun ke depan misalnya kita keos, tidak masalah. Ya, jadi menikah tetap saja menikah. Syariat Islam tidak boleh ditinggalkan. Itu ya, Mbak ya? Eh, Mbak apa Mas? Mbak. Mas sebenarnya itu, ceritanya Mas Ken. Ken Mas Ante. Ya. Baik, gimana? Lanjut. Masih, kita masih ada 15 menit lagi. Kalau dari saya mungkin ini ada masih banyak pertanyaan, tapi saya pilih yang terakhir ya dari saya nih. Nanti dari Mas Ken juga ada lagi ya, mungkin ya? Terakhir yang cukup. Salah, mohon maaf, jadi kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan Ustaz karena terlalu. Kita pilih yang menurut kita paling pas dengan tema ini dan paling pas dengan perjuangan mati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait World Bank, saya pernah tiba-tiba di DM orang yang mengatakan World Bank punya kompetitor yaitu AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. Indonesia merupakan pemegang saham terbesar ke-8 di AIIB ini, dan pelopor AIIB adalah China. Dan orang ini yang mendm itu mengatakan, yang kalian sebut PKI, yang kalian tuduh sebagai penindas muslim Uighur, justru negara yang tergabung dalam blok timur yang melawan arus pengaruh barat, arus Yahudi atau arus Freemason. Dan di akhir DM, orang ini mengatakan lagi yang intinya menyuruh untuk memilih salah satu paslon. Dan dia bilang lagi, di tangan Pak, ini sudah tahu lah ya, nggak saya sebutkan ya. Najiro. Itu saya ngerti Mas. Diri tahu apa ya? Di tangan Pak Najiro, negara dibawa menjauh dari pengaruh blok barat dan merapat ke blok timur, yakni Rusia, Cina, India, dan di bawah Mahathir. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Tanyanya berat-berat ini ya. Baik, menurut saya Allah, ya terima kasih kepada Pak Allah yang telah bertanya. Ini Ivan apa Ahmad? Ini Ahmad. Gak tahu saya. Tulisannya bagus lah. Kalau bagus Ahmad. Kayaknya Ivan itu. Kayaknya Ivan ya. Ivan. Oh, berarti tulisannya bagus. Tapi kertasnya lucu ya. Oh, Ivan yang berhati Hello Kitty. Baik, berbicara. Pertarungan politik saat ini sekali lagi merupakan fitnah akhir zaman. Ya, maka siapapun yang terlibat itu merupakan bagian dari fitnah, baik di blok barat ataupun blok timur. Ya, kenapa harus ada hijrah di akhir zaman? Artinya kita meninggalkan sistem apapun yang digunakan oleh manusia, yang pada intinya menyeret kita kepada fitnah tadi. Baik itu dilakukan oleh Barat yang namanya World Bank tadi, ataupun dengan Cina dengan kemampuan ekonomi yang sebetulnya menjajah kita juga sebetulnya. Jauh lebih bahaya dan lebih jahat daripada apa yang dilakukan Barat selama ini dengan kapitalismenya kan. Ya. Komunisme Cina itu bukan hanya dari sisi politik dan hukum, tetapi juga menghancurkan konstruksi nilai budaya dan ekonomi umat Islam. Ya, bayangkan dia dengan produk yang sama, kulit yang sama, dia menjatuhkan harga kan. Dan bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Alibaba dan kawan-kawan, itu telah menjadikan pasar-pasar kita milik umat Islam, milik Pak Haji dan Bu Haji itu sepi perang-perang. Ini kan jahat juga. Tidak sedikit mereka yang berjualan yang tadinya gara-gara adanya online ini, mereka menjadi bangkrut. Dan mereka curhat sama saya. Apalagi saya yang berarti Allah, maka sistem ini sebetulnya yang harus kita tinggalkan. Bukan hanya mereka yang Cina juga ataupun yang Barat juga, sama Allah. Nah, kita tahu bahwa pada saatnya nanti, dengan hancurnya teknologi, semua sistem ini akan hancur pula. Ini menandakan hedonis dan materialisme mereka. Sebetulnya mereka lemah. Sangat lemah. Mereka sangat tergantung kepada angka-angka yang mereka simpan sebagai data, kan? Nah, ketika data ini hilang, yang sudah hancur bisnis mereka, selesai transaksi mereka, dan selesai perjuangan finansial mereka. Maka dari itu, perempuan yang mati Allah, ya, hijrah kita ini adalah hijrah yang kafah. Di akhir zaman ini, perempuan muslim yang mati Allah, kembalilah saja pada Quran dan Sunnah. Ya. Hal-hal yang kita bisa hindari, agar kita terlibat terseret kepada fitnah tadi, ya lakukan. Ya. Lakukan saja demi menyelamatkan diri kita dan akidah kita. Ya. Terkait dengan pemilihan salah satu paslon, ya. Saya tidak mengatakan salah satu paslon ini buruk, tidak. Tapi lihat siapa yang berada di belakang paslon tadi. Ini satu pelajaran buat kita, perempuan. Saya bermaksud, tidak bermaksud apa-apa, ya. Ini hanya doa dari saya. Mudah-mudahan beliau bisa kembali bersama kita. Amin, ya. Mudah-mudahan beliau kembali bersama kita. Siapa yang dimaksud? Mohon maaf, ini saya hanya menyampaikan satu konsep dasar dari Tauhid yang harus kita perhatikan terkait dengan kejadian yang selama ini ada pada diri kita, pada fenomena di bangsa kita hari ini. Pak Jokowi tingkat keislamannya diragukan atau bagus? Wah, bagus banget, Pak. Bagus banget. Seorang presiden yang sholat hajat untuk bangsanya, untuk negaranya, itu salah satunya Pak Jokowi. Kita tahu banget loh, bener loh, itu luar biasa, Pak. Kuasanya itu dari dulu. Yang mengusungnya itu siapa? Yang membisikkannya tadi. Misalnya biarpun itu orang baik, soleh, wakilnya juga soleh, baik. Tapi yang usung adalah kelompok gak bener, jangan dipilih. Kenapa? Bahaya itu nanti yang membisikkan ini, yang usung, yang angkatnya. Jangan sekali-kali mengatakan, oh dia orang yang baik, Masya Allah, dan sebagainya. Tapi kalau mengangkat tidak baik, batal. Anda akan ikut andil di dalam menjuruskan pemimpin tersebut dalam kehinaan. Yang penuh mati Allah, saya sudah sampaikan beberapa majelis di Bandung. Seumur hidup saya belum pernah nyoblos, kenapa? Seumur hidup saya tidak pernah nyoblos. Kenapa? Karena saya merasa bahwa Islam ini adalah ya'lu wa'layu'la alai. Islam bukan subordinasi dari sistem apapun, betul? Dan Islam ini komprehensif. Jangankan memilih pemimpin, masuk WC aja diaturkan dalam Islam, betul? Masuk WC kaki apa? Keluar kaki? Ada doanya tidak? Masuk masjid kaki? Keluar kaki? Ada doanya? Masuk TPS kaki apa? Dua-duanya. Berarti kayak gini dong masuk TPS. Ya, berarti yang nyoblos pampir semua kan? Ya. Nah, perempuan itu yang pertama. Ya. Tapi tahun ini saya sampaikan, demi Allah saya nyoblos mulai dari tingkat wali kota sampai tingkat presiden. Dan antum sudah tahu pilihan saya. Betul? Nah, kenapa saya nyoblos tahun ini? Karena sentimennya bukan lagi kepentingan ormas, orpol, sekte, madhab, atau apapun, udah gak ada sekarang. Coba lihat partai-partai yang dulunya berseberangan, sekarang menjadi berbarengan, kan? Ini fakta dan pelajaran penting bagi kita, bahwa dalam politik itu tidak ada lawan abadi, tidak ada musuh sejati. Kebalik. Tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan sejati, yang ada kepentingan. Dan ini menyadarkan kita kalau politik bukan ranah kita. Maksudnya demokrasi bukan ranah kaum muslimin. Yang ada justru demokrasi menjadi tameng berlindungnya komunisme, leninisme, marxisme, gitu kan? Yang nyatanya ada. Ya. Kenapa satu ini saya memilih Rasulullah? Ini satu ibarat saja. Ketika Rasulullah berdakwah, saat itu Rasul mendapati ada dua kubu di dunia. Ada blok timur dengan Persia. Persia blok timur, ya. Yang pertama blok timur Persia, akidahnya apa? Zoroaster, menyembah banyak dewa. Dewa terpenting mereka Uramazda. Di blok barat ada Romawi menyembah Yesus. Rasulullah melihat antara blok timur nomor 1 dan nomor 2 blok barat, antara Romawi dan Persia dan Romawi. Rasul melihat Romawi ini punya peluang untuk didakwahi karena mereka lebih dekat kepada monoteis, menyembah Yesus. Maka Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkan Romawi, ya Allah. Karena Rasul berpikir Romawi lebih mudah didakwahi ketimbang Persia. Persia nomor berapa? Nomor 1, Romawi nomor 2. Jadi Rasul mendoakan, ya Allah, menangkan nomor 2, ya Allah. Ya Romawi maksudnya tadi kan. Sampai turun surat Ar-Rum tuh memberitakan kepada Rasulullah kalau Romawi akan menang. Yang kedua, penulisannya, alasan saya kenapa saya memilih tahun ini. Saya membaca hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda begini, "Inna Allah azza wa jalla la yu'adzabul ummata bi amalil khosah." Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menyiksa satu kaum hanya karena kemaksiatan segelintir orang di dalam kaum tadi. Hatta yarum munkar baina zalalaihim, sampai kaum tadi melihat ada pertanyaan dari teman-teman yang di kelas. Mungkin ya ini tadi pertanyaan yang bisa ya, itu ada yang bertanya permasalahan tadi. Mungkin jawabannya sudah dijelaskan ini pernyataan. Mudah-mudahan bisa menjawab tentang bagaimana demokrasi dan apakah harus memilih atau tidak. Dan pertanyaan jawabannya itu nanti seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi ya, seperti itu. Satu lagi boleh berlangsung. Satu lagi di closing ya dari saya. Terkait dengan nanti 17 April kalau saya. Sekali lagi, demokrasi adalah produk turunan daripada filsuf Yunani. Dan masyar nanti, pernah saya sampaikan? Nanti setiap Nabi dan Rasul ini hanya 2 menit ya. Itu mas, 2 menit mas kan. 2 menit ya pernah bagusnya. Rasulullah bersabda, "Inna fil masyari dikuli nabil khadun aladhi yusama biasmaihi." Di padang masyar nanti, setiap Nabi dan Rasul punya telaga yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Bayangkan di padang masyar, apa itu salah memilih pemimpin? Saya bukan merakut-rakut. Ini yang membuat saya memilih tahun ini. Apa kata Rasulullah? Ala satakunu ba'di umara. Ingatlah sepeninggalku nanti di tengah-tengah kalian akan banyak pemimpin. Di tengah-tengah kalian. Lihat di pinggir jalan, spanduknya macam kecil. Betul? Nah, ini kata Rasulullah. Kalau itu sudah terjadi, bisakah kita meminta bantuan orang yang kita kampanyekan hari ini? Aduh, kampanyekan. Biar jelas.